Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'd. Ma'asyar al-ikhwah rahimani wa rahimakumullah ajma'in. Alhamdulillah. Kita bersyukur kepada Allah yang senantiasa memberikan nikmat kepada kita. Semoga kita termasuk orang-orang yang bersyukur, yang selamat dan beruntung di dunia dan di akhirat kelak. Kita lanjutkan untuk membaca kitab Awa'iqut Talab yang ditulis oleh Syekh Ad-Doktor Abdus Salam bin Barjas bin Abdul Karim rahimahullah. Pada pertemuan yang lalu kita sampai kepada a'iq, rintangan dan penghalang yang kelima yang menghalangi para penuntut ilmu untuk mendapatkan ilmu, yaitu ada mutadarruj fil ilm, tidak bertahap di dalam menuntut ilmu. Beliau rahimahullah telah menjelaskan kepada kita bahwa para ulama sepakat bahwa di dalam menuntut ilmu itu harus bertahap, harus syai'an fa syai'an, sedikit demi sedikit. Ini berdasarkan dari ayat Allah yang ada di dalam surat Al-Isra ayat 106, demikian juga dalam surat Al-Furqan ayat 32. Sehingga para ulama mengatakan wajib bagi kita untuk tadarruj, untuk bertahap di dalam belajar, di dalam menuntut ilmu. Kemudian beliau rahimahullah menyebutkan bahwa tadarruj, bertahap di dalam menuntut ilmu, ini ada dua perkara atau ada dua keadaan. Yang pertama, tadarruj bainal funun, tadarruj bertahap di antara beberapa fan atau bidang ilmu. Bertahap, dicari yang paling penting, kemudian yang penting berikutnya. Apakah akidah dulu, kemudian fikih atau yang lain. Yang kedua, tadarruj fil fannil wahid, pada satu bidang ilmu. Mungkin dalam nahwu itu bertahap. Pertama mungkin kita Jurumiyah, yang kedua Mutamimah, atau yang pertama Muyassar, yang kedua Jurumiyah, atau mungkin dengan syarah, mungkin yang pertama Jurumiyah, yang kedua dengan syarah Tuhfah, kemudian yang ketiga Mutamimah dengan syarah Kawakib Ad-Duriyah yang ditulis oleh Al-Ahdal, kemudian yang ketiga Qatrun Nada dengan syarah yang ditulis oleh Ibnu Hisham, atau yang lainnya. Bertahap di dalam belajar. Demikian juga dalam akidah, mungkin yang pertama Usulul Thalasah, Qawaidul Arba, Usulul Sittah, kemudian naik pada wajibat, naik pada masail jahiliyah, naik pada kitabut tauhid, dalam asma wa sifat. Yang pertama mungkin lub'atul i'tiqad, kemudian akidah al-wasitiyah, kemudian mungkin tatmuriyah, atau Risalah Hamawiyah dan yang lainnya. Ini bertahap di dalam mempelajari satu fan, satu bidang ilmu tertentu, sedikit demi sedikit. Qala rahimahullah, wakilal amrayn yakhda'u lijtihadil muallim. Dan dua perkara ini bertahap di dalam mempelajari fan bidang ilmu, atau bertahap di dalam mempelajari satu fan bidang ilmu. Dua perkara ini, apakah di antara beberapa bidang ilmu ataukah di dalam satu bidang ilmu, yahdau lijtihadil muallim, ini tunduk pada kesungguhan seorang pengajar, sesuai dengan arahan dan bimbingan seorang guru, sesuai dengan arahan dan bimbingan seorang guru. Wa tabi'atil makan, demikian juga sesuai dengan apa, tabiat keadaan tempat. Mungkin di situ dalam bidang fikih masyarakat meyakini madhab Syafi'iyah, maka dipelajari fikih madhab Syafi'iyah dari yang paling ringkas, mungkin matan Abu Suja, kemudian naik berikutnya mungkin Al-Um atau yang berikutnya. Walidha, oleh karena ini, fa inna isyaratil ulama fi tadarruj tahtalifu bi ikhtilafi mazahibihim. Oleh karena ini, maka sesungguhnya arahan, bimbingan dari para ulama dalam perkara bertahap dalam menuntut ilmu ini tahtalif, berbeda-beda sesuai dengan perbedaan madhab mereka. Mungkin dalam madhab Hambali, seorang guru memberikan bimbingan untuk mempelajari kitab ini dan ini. Mungkin dalam fikih, ini kitabnya. Dalam madhab Syafi'iyah, kitab yang dipelajari adalah kitab ini. Dalam madhab Malikiyah adalah kitab ini, berbeda-beda sesuai dengan madhab mereka. Tetapi semuanya dimulai dari yang paling dasar dan mendasar, yang paling mudah dan paling ringkas, kemudian melebar, kemudian meluas, dan seterusnya. Qala wa amakinihim, demikian juga sesuai dengan perbedaan tempat-tempat mereka, di mana mereka tinggal, keadaan masyarakatnya, apa yang terpenting yang harus diketahui oleh umat, apakah dalam perkara akidah atau dalam perkara fikihnya atau dalam perkara bahasanya, sesuai dengan tempat yang tinggal para guru dan murid di situ. Wa sa'adu baina yadil qari namadija min tawjihatihim liya'khudha ma yulaimu. Dan saya akan meletakkan dan memberikan contoh kepada para pembaca, contoh-contoh dari arahan dan bimbingan para ulama, agar supaya seorang murid, seorang santri atau orang yang belajar mengambil contoh tersebut, apa yang sesuai dengan dia, yang cocok dengan keadaan dia. Ba'da muwafaqati syaikhihi wa muallimihi, setelah apa, mendapatkan kecocokan, persetujuan dari guru dan pengajarnya. Sesuai dengan apa? Persetujuan dari guru. Oh, murid menginginkan demikian. Bagaimana gurunya? Setuju atau tidak? Bagaimana pengajarnya? Cocok atau tidak? Kata beliau rahimahullah. Yang akan beliau sebutkan di sini contoh untuk bisa menjadi gambaran bagi kita bahwa dalam belajar itu bertahap, berangsur-angsur, sedikit demi sedikit, satu bidang ke bidang yang lain. Qala rahimahullah wa rawa Ibnu al-Madini, Ali Ibnu al-Madini rahimahullah, salah seorang ahli hadis, termasuk amir min ahli hadis, termasuk pemimpin di dalam ilmu hadis. An Abdul Wahab ibn Himam an ibn Jurayj. Ali ibn al-Madini rahimahullah meriwayatkan dari Al-Wahab bin Himam. Beliau menyebutkan dari Ibn Jurayj rahimahumullah. Qala, beliau mengatakan Ibn Jurayj, ataitu ata'an, aku datang kepada Atha', yakni Ibn Abi Rabah. Wa ana uridu hadha sa'na, dan aku menginginkan sya'an, perkara ini, pelajaran ini, satu fan ilmu. Wa indahu Abdullah ibn Ubaid ibn Umair, dan di sisi beliau, sisi Abdul Wahab, sisi Atha, ada Abdullah bin Ubaid bin Umair. Faqala li, kemudian beliau, yakni Abdullah bin Ubaid, berkata kepadaku, faqala li Ibnu Umair, berkata kepadaku Ibnu Umair, yakni Abdullah bin Ubaid Ibnu Umair, qara'ta al-Qur'an, engkau sudah membaca Al-Qur'an, maksudnya engkau sudah menghafal Al-Qur'an gitu. Bukan sekedar baca ya, atau sekedar khatam, bukan. Makna qara'ta al-Qur'an, engkau sudah membaca Al-Qur'an, engkau sudah menghafal Al-Qur'an, sudah hafal. Qultu la, kata Ibnu Jurayj, apa? La, aku belum menghafal Al-Qur'an, seluruh Al-Qur'an. Qala, beliau mengatakan, fadhhab faqra'hu, maka pergilah, faqra'hu, dan bacalah, hafalkan dulu Al-Qur'an. Yang pertama apa? Menghafal Al-Qur'an. Summa utlubil ilma, kemudian carilah ilmu. Berarti yang pertama apa di sini? Menghafal Al-Qur'an. Fa dhahabtu fa ghabartu zamanan, maka aku kemudian pergi. Fa ghabartu, ulalam di sini mungkin melakukan perjalanan safar zamanan, beberapa waktu, untuk apa? Menghafal Al-Qur'an, mencari guru yang bisa mengajari Al-Qur'an hingga penuh dengan gubar, penuh dengan debu, artinya melakukan safar perjalanan untuk mencari guru mengajari hafalan Al-Qur'an. Hatta qara'tul Qur'an, hingga aku membaca Al-Qur'an, aku bisa menghafal Al-Qur'an. Summa ji'tu Atha'an, kemudian aku setelah hafal Al-Qur'an datang kepada Atha' lagi, yaitu Atha' bin Abi Rabah. Wa indahu Abdullah, di sisi beliau masih ada Abdullah bin Ubaid bin Umair. Faqala, kemudian beliau mengatakan, qara'ta al-faridah, engkau sudah belajar ilmu waris, faridah, engkau sudah belajar ilmu waris. Qultu la, aku belum, aku belum belajari. Qala, fata'allam al-faridah, maka pelajarilah, belajarlah al-faridah, ilmu waris. Summa utlubil ilma, kemudian carilah ilmu. Ilmu yang pertama yang diperintahkan apa? Menghafal Al-Quran. Yang kedua, mempelajari tentang apa? Ilmu waris, ilmu faraid. Qala, kata Ibnu Jureyj rahimahullah, fatalabtul faridata summa jitu. Maka kemudian aku mencari faridah, belajar ilmu faraid, ilmu waris. Setelah itu summa jitu, setelah aku bisa, kemudian aku datang lagi, datang kepada siapa? Atha bin Abi Rabah. Faqala, kemudian beliau mengatakan, al-ana, maka sekaranglah, fatlubil ilma, tuntutlah ilmu. Di sini menunjukkan apa? Belajar itu bertahap. Belajar itu apa? Bertahap. Yang dasar dulu apa? Menghafal Al-Quran. Sebagaimana antum di sini suruh menghafalkan Al-Quran, maka upayakan, ya, upayakan paling maksimal kelas 9 sudah selesai 30 juz. Itu bagus. Itu apa? Utama. Upayakan, usahakan. Kenapa? Itu dasar pertama yang harus kita pelajari. Qala rahimahullah, itu contoh yang pertama. Contoh yang berikutnya, wa qala Abul Aina, dan telah berkata Abul Aina rahimahullah, ataitu Abdullah bin Dawud, aku datang kepada Abdullah bin Dawud rahimahumullah, faqala, kemudian beliau bertanya, ulala, mungkin ini Ibnu Abdullah bin Dawud, bukan Ibnu Abi Dawud, ya. Faqala, beliau mengatakan, ma ja'a bika, apa yang menyebabkan kau datang? Ma ja'a bika, apa yang datang dengan, apa yang mendorongmu untuk datang ke sini? Apa yang mendorongmu untuk datang ke sini? Qultu, kata Abul Aina, al hadis, aku ingin belajar hadis, aku ingin meriwayatkan hadis. Qala, maka Abdullah bin Dawud mengatakan, idhab fatahfad, fatahfadol Quran, pergilah, kemudian hafalkan Al-Quran, kemudian engkau menghafal Al-Quran. Pertama apa di sini? Menghafal Al-Quran. Sebelum belajar hadis, hafalkan dulu Al-Quran. Qultu, kata Abul Aina, qad hafidtul Quran, kata Abul Aina mengatakan apa? Aku sudah menghafal Al-Quran, Al-Quran sudah selesai kok. Qala Abdullah bin Dawud, setelah mendengar jawaban Abul Aina, apa? Iqra, coba baca, coba hafalkan. Watslu alaihim naba'a Nuhin. Kemudian membaca apa? Ayat watslu alaihim naba'a Nuhin, dan bacakanlah kepada mereka berita tentang Nuh. Faqara'tul usra hatta anqadtuhu, maka aku membaca sepersepuluhnya hingga aku menyelesaikannya. Faqala li, kemudian Abdullah bin Dawud berkata kepadaku, idhabil ana fata'allama al-fara'id, au fata'allam al-fara'id, pergilah sekarang, kemudian pelajarilah ilmu faraid, ilmu waris. Pertama menghafal Al-Quran, yang kedua ilmu waris. Qultu, kata Abul Aina, aku menjawab, qad ta'lamtu sulba wal jadda wal kubar, sungguh aku telah mempelajari asul, yakni usul, tentang apa? Bapak, anak, wal jad dan kakek, wal kubar ulala, mana al kubar di sini? Apakah menanya al ikhwa saudara atau yang lain? Wallahu alam. Apa maknanya sebagian besar? Wallahu alam. Qala Abdullah bin Dawud tidak begitu terus percaya. Oh iya sudah kalau begitu. Tidak. Ditanya. Fa ayyuma aqrabu ilaika ibnu akhika au ammuka? Abdullah bin Dawud bertanya kepada Abul Aina, mana yang lebih dekat kepadamu hubungannya? Antara anak saudaramu dengan pamanmu, mana lebih dekat dengan kamu? Ini kaitannya dengan ilmu faraid. Ya. Mana yang lebih dekat hubungannya dengan kamu antara anak saudaramu laki-laki dengan pamanmu? Mana yang lebih dekat? Qultu, aku menjawab, ibnu akhi, anak saudaraku. Anak apa? Saudaraku. Jadi antara keponakan dengan paman, ini mana yang lebih dekat? Ya. Qala, kata Abu Laina apa? Anak saudaraku. Keponakanku itu lebih dekat kepadaku daripada pamanku. Qala, walima? Loh kenapa? Kok anak saudaramu lebih dekat denganmu? Qultu, aku mengatakan, li anna akhi min ummi wa ammi min jaddi. Dikatakan apa? Akhi, saudaraku itu dari ibuku. Jadi sama ibu, ibunya sama. Wa ammi dan pamanku min jaddi, pamanku itu dari kakekku. Ya toh? Karena saudara bapak. Qala, kemudian Abdullah bin Daud mengatakan, idhabil anak fa'allam al-arabiyah. Sekarang pergilah. Kemudian belajarlah bahasa Arab. Lugoh. Ya. Pertama menghafal Al-Quran. Dua apa? Ilmu faraid, ilmu waris. Yang ketiga, bahasa Arab. Qala qad alimtuha qabla hadain, kata Abul Aina, aku sudah mempelajarinya, sudah mengetahuinya sebelum dua ilmu tadi. Sebelum menghafal Al-Quran, saya sudah bisa bahasa Arab. Sebelum ilmu waris, saya sudah bisa bahasa Arab. Apa langsung percaya? Tidak. Seorang ulama. Qala, maka Abdullah bin Dawud mengatakan, falima qala Umaru yakni khina tu'ina. Maka kenapa Umar berkata ketika beliau dibunuh? Siapa yang membunuh Umar ibn al-Khattab ketika beliau sedang sholat? Ketika beliau dita'an, ya ini di apa namanya, ditusuk dari belakang ketika mengimami sholat subuh. Siapa yang bunuh? Siapa Umar? Siapa Khalid yang bunuh Umar bin Khattab? Siapa best? Siapa dari itu dari? Jawaban apa siapa? Dengar tak? Tidak, kurang keras berarti best. Siapa best? Siapa Abdurrahman? Abdurrahman bin Muljam. Yang benar. Yakin betul itu jawabannya? Nah, yang kata seorang khawarij mengatakan apa? Bahwa Abdurrahman bin Muljam ini orang yang menginginkan surga. Kata seorang khawarij Yahya bin, ya siapa? Imran bin Khattan. Kemudian syairnya dibantah oleh Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullah, bahwa Abdurrahman bin Muljam adalah orang yang saqiyun, orang yang celaka, ia akan disiksa oleh Ar-Rahman, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa? Kalau yang membunuh Ali bin Abi Thalib siapa? Siapa yang membunuh Ali bin Abi Thalib? Yang keras. Siapa, Mat? Kok malah hilang suaranya? Siapa yang bunuh Ali bin Abi Thalib dan siapa yang bunuh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu? Belum ketemu? PR ya. PR ya. El ya. Dicari ya. Kenapa Umar bin Khattab ketika ditusuk dari belakang mengatakan ya lallahi walil muslimina, ya lallahi wa lil muslimina, di sini ada lam dua. La masuk pada Allah dengan Allah harakannya kasrah, lallahi. Kemudian wa lil muslimina. Pertanyaannya dua lam. Lima futihatilka wa kusiro hadihi. Kenapa lam yang di depan di fathah dan kenapa lam yang di belakang di kasroh? Belum sampai yang jelas ya. Ya, Dar. Sudah sampai belum? Al-Munada. Al-Munada kan ada An-Nutbah, ada At-Tarkhim. Sudah belum? Belum, berarti belum masuk ya. Nah, kenapa yang pertama di fathah, kemudian yang kedua di kasrah? Kultu, kata Abul Aina, futihatil kalam ala du'a wa kusrohadi ala istighosah wal intisar. Di fathah lam yang depan, lallahi, la di fathah, ala du'a, ini apa? Doa, meminta. Ya Allah, ya begitu loh mudahnya. Ya Allah, wa kusiro hadihi alal istighosa, dan di kasroh ini karena apa? Istighosa. Apa istighosa? Wal intisar, istighosa minta dibebaskan dari musibah. Intisar minta pertolongan. Lam yang pertama disebut al mustaghosu bihi, di sini al istighosa. Lam yang kedua al-mustaghosu lah. Jadi ada bihi, ada lah gitu ya. Ya Allah, gitu bahasanya ya. Ya Allah, tolonglah kaum muslimin. Ya Allah, nah, tolonglah berikan pertolongan dan keluarkan bencana dan musibah atas atau dari kaum muslimin. Lam yang pertama di fathah disebut al-mustaghosu lam al-mustaghosu bihi, yang kedua disebut al-mustaghosu lahu. Yang pertama ini permintaan ad-du'a, doa. Yang kedua permintaan tolong. Faqala, kemudian Abdullah bin Dawud, lau hadastu ahadan la hadastuka. Seandainya aku akan berikan hadis kepada seseorang, sungguh aku akan berikan hadis kepadamu. Syahid di sini syahidnya apa? Yang kisah yang disebutkan oleh Al-Imam Adz-Dzahabi dalam Asyar, Asyar A'lamin Nubala. Syahidnya adalah bahwa belajar itu dengan apa? Bertahap. Belajar itu sedikit demi sedikit ya. Sehingga kalau antum belajar pertama kok durusulu, wah. Ini cuma durusulu, wah lagi. Saya pengen cepat 24 jam bisa bahasa Arab. Ya. Saya pengen 1 bulan tuh bisa baca kitab. Ya. Belajar itu sedikit demi sedikit, berangsur-angsur. Di sini diantara berapa bidang ilmu. Pertama menghafal Al-Quran. Yang kedua apa tadi? Faraid. Yang ketiga bahasa Arab. Nah, setelah itu baru ilmu yang lain. Syahid di sini belajar harus bertahap. Sehingga kalau belajar itu bertahap harus apa? Harus sabar. Dar. Harus sabar. Memang belajar itu sedikit demi sedikit. Jangan kemudian 1 tahun, 2 tahun menjadi Syekhul Islam. Artinya semua ilmu sudah dikuasai. Tidak, belajar itu sedikit demi sedikit, harus sabar. Wallahualam bisawab. Insyaallah kita lanjutkan pada kesempatan yang lain. Subhanallahi la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafadhalu barakallahu fikum.